Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bicara tentang asuransi anak. Anak ini perlu diasuransiin. Ya, jangan cuman investasi Anda Anda asuransiin. Jangan cuman mobil, motor Anda asuransiin. Jangan cuman aset ya. Gedung, toko, pabrik. Bahkan jiwa kita asuransi. Jangan cuman itu. Kita harus mengasuransikan anak kita. Dengan apa kita mengasuransikan anak kita? Dengan jalan sedekah. Dari dulu alhamdulillah atas izin Allah, saya memakai konsep begini. Setiap satu anak kita itu dua anak yatim. Setiap satu anak, dua anak yatim. Maksudnya gimana? Kalau kita punya anak satu, kalau bisa kita ngangkat dua anak yatim, dibiayai oleh kita. Baik disekolahkan sama kita, tetap di rumahnya mereka, atau disekolahkan kita dan dirumahkan di rumah kita. Untuk apa tuh Ustadz? Satu, untuk kebaikannya, supaya keluar gitu. Yang kedua, untuk keburukannya, supaya tidak keluar. Jadi istilahnya tuh masing-masing ada pendorong dan penutupnya. Satu anak berbanding dengan dua anak yatim, atau dua anak miskin, atau dua anak duafa. Dua saudara Anda, dua besan Anda, dua ponakan Anda, dua temannya anak Anda, Anda biayai. Ustaz, bagaimana kalau anak saya 5? Ya 10. Hado, jangan hado. Udah berani aja. Masalah sedekah mah harus berani. Saya bilang sama teman-teman ya, saudara tinggal datang ke sekolah A, B, C, dan D di sekitar saudara. Lalu saudara bilang sama teman saudara yang sekolah di sana, guru misalkan, atau saudara datang ke kepala sekolah, dan saudara bilang sama kepala sekolah, saya mau ngangkat dua anak yatim, bulan depan saya yang bayar. Nah itu kan berarti kan belum bayar tuh, bulan depan saya yang bayar. Believe me, Anda pasti punya duit tuh insya Allah. Bisa bayar dua anak itu, plus dapat berkah dari Allah, dapat rezeki banyak dari Allah, dapat ganti dari Allah, dan dari kebaikan pahala niat saudara. Padahal eksekusi sedekahnya baru bulan yang akan datang kan. Itulah hebatnya sedekah. Jadi jangan takut sedekah, oh ya takut. Wah nanti gimana? Ah itu kan urusan nanti. Di luar sedekah saja, saudara tuh harus jadi the winner, jangan jadi the loser. Contoh, ada orang datang nih, kita tinggal di rumah kontrakan. Orang datang, assalamualaikum mas. Waalaikumsalam. Mas, tolong dong bayarin rumah saya. Ente karena ngelihat ente ngontrak, ente kalau ngelihat ente ini kuli pabrik, maaf buruh pabrik, pedagang kecil, tidak punya duit pula. Lalu mengatakan kepada yang nawarin ini, duit dari mana, saya nggak punya duit. Wah, gagal toh ente punya rumah. Kenapa gagal? Allah saja sudah percaya. Orang itu tadi udah percaya, nawarin rumahnya ke ente. Allah percaya, orang tadi percaya, ente sendiri nggak percaya. Salah kan? Salah. Mestinya gimana Ustadz? Begini, kalau ada orang nawarin rumah nih, sedangkan ente ngontrak, ente buruh pabrik, ente karyawan kecil, ente guru honorer, ente pengangguran, ente gak punya apa-apa, lagi gak kerja, duit gak gablok. Cukup bilang begini sama dia, insya Allah, rumah yang mana? Itu loh rumah yang hijau. Itu luasnya berapa ya? Ngobrol aja kayak orang punya duit gitu loh. Luasnya kira-kira 100 meter mas, 140 lah. Dijual berapa? Ya saya jual sih 200 juta aja mas, jual murah. Kapan butuh duitnya? Kalau bisa sih ya bulan-bulan ini kali ya. Bulan-bulan ini ya. Berapa dulu? Pokoknya meyakinkan saja gitu. Berapa ya? Ya kalau ada separuhnya dulu boleh lah. Ya sudah. Kalau gitu nanti saya berdoa dulu. Iya mas, saya doain. Mudah-mudahan mas bisa beli rumah saya. Nah, begitu orang itu pulang, saudara ambil wudu. Saudara sholat dua rakaat. Saudara bilang sama Allah lewat sholat hajat. Ya Allah, ada yang nawarin rumah. 200 juta. Luasnya 140. Saya udah tahu rumahnya, warnanya hijau. Begini begitu. Tawarin Allah. Bisa gak nih beliin saya? Pastinya Allah gak mungkin gak bisa dong. Allah bisa kan? Nah, proposal Anda apa? Anda bilang sama Allah. Kayaknya besar sekali tuh rumah kalau 140 meter. Insya Allah deh, saya akan bikin rumah tahfiz sebagiannya, sebagiannya buat tempat tinggal saya. Insya Allah kalau itu yang terjadi, maka minggu depan orang ini datang kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana mas? Sudah ada duit? Belum mas. Belum ya. Kalau 10 juta dulu ada gak? Kalau 10 juta ada. Ya udah 10 juta dulu deh. Oh iya, tapi terus gimana? Saya kalau harus buru-buru susah juga nih. Enggak sih ya, saya 10 juta aja dulu. Nanti kedepannya kita ngobrol deh. Kalau emang kenapa-napa saya minjem aja, nanti saya pulangin. Ya sudah, ada kok 10 juta. Masuk kamar, ambil duit, kasih dia. Apa kata dia? Mas, besok bisa tinggal rumah saya. Nanti kalau saya nggak bisa bayar, ya tempatin aja dulu sampai saya nanti bisa bayar. Makasih ya mas ya. Keadaan itu benar terjadi loh. Jadi ketika ditawarin itu jangan, oh, no, punya duit. Jangan. Besoknya nempatin rumah itu pindah. Deng. Salaman, mas. Saya akan pinjam aja ya. Selama saya belum mulangin, mas silakan pakai. Ternyata setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Masuk tahun kelima datang lagi orangnya. Mas, kelihatannya saya gak bisa mulangin ya. Terus rumahnya gimana ya? Ente udah punya duit tuh, udah 5 tahun. Masa sholat malam, sholat 2 tiap pagi, berjamaah tiap waktu, huh? Berdoa supaya bisa punya banyak duit. Gak punya duit juga gak mungkin kan. Nah, beranilah bersedekah. Apalagi judulnya baru cuma niat. Insya Allah, saya akan beri contoh lagi setelah yang berikut ini. Tetap di Wisata Tian TV. Saat ini saya ada di warung penyetnya, punya Mas Jody Warung ya, Mbak Anik. Ini juga dibangun bukan karena duit, karena Allah Subhanahu wa taala. Ceritanya mah haru biru. Kapan-kapan kita ceritain ya. Silakan yang mau lewat silakan. Oke, kita masih bicara tentang anak keturunan. Ya. Kalau Anda punya anak keturunan, satu anak, coba pasangin dengan dua anak yatim, dua anak duafa, dua anak miskin, dua anak yang butuh sekali bantuan dari Anda semua, dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Satu anak untuk kebaikannya, satu anak untuk keburukannya, bungkus. Makin Anda jagoan di soal rezeki, tambahin aja udah. Satu anak berbanding 10. 5 anak yatim buat keburukannya, 5 anak yatim buat kebaikannya. Maksudnya Ustadz gini loh. Potensi anak kita itu kan seperti kita, ada baik, ada buruk. Yang baik ini perlu diasah, yang buruk ini perlu ditutup. Yang baik ini perlu dimunculin, yang buruk ini perlu dipampet, jangan sampai muncul. Nah, kalau anak ini itu sudah diasuransikan dengan asuransi anak berupa sedekah, subhanallah. Ustadz, anak saya tadi 5 gimana? Ya 10 anak lah. Gak usah mundur. Caranya gampang, saya tadi udah contohin. Anda datang ke sekolah, Anda bilang bulan depan 10 anak saya yang bayar. Walaupun saudara gak punya duit, insya Allah bulan depan saudara tinggal minta maaf. Maaf nih Pak Kepala Sekolah, saya janji mau bayarin 10 anak, tapi sampai sekarang duitnya kagak ada. Masa iya kepala sekolah bilang ente bohong? Nggak mungkin. Nggak apa-apa Pak, kita tunggu aja kapan Bapak siapnya. Tapi saya udah bilang sama ibu mereka, saya udah bilang sama keluarga mereka kalau Bapak mau bayarin itu. Ya insya Allah lah, secepatnya lah. Percaya omongan saya, bulan berikutnya saudara bayar tuh. Pak, ini bayaran buat bulan kemarin, dan ini bayaran buat bulan ini, dan ini bayaran buat bulan depan. Langsung 3 bulan. 3 bulan. Kalau perlu, saudara tambahin lagi. Tadi saya bilang asuransinya. Tambahin lagi berapa? Anda masih mampu kan? Kalau masih mampu, tambahin 2 anak yatim. Tang. Yang satu buat kesehatannya, yang satu buat gizinya. Tambahin lagi nih. Tang. Satu buat umurnya, satu buat apa, kecerdasannya. Tambahin lagi nih, dan berapa anak yatim? Makin banyak saudara, makin subhanallah. Pemirsa berisik ya? Soalnya ini lagi di warung penyet. Ya, warung penyetnya Mas Jody ini. Alhamdulillah beliau dan istrinya membangun dari kecil, dari mulai kecil. Tapi sedekahnya emang udah dimulai tuh dari awal. Ini ngomong-ngomong saya di warung penyet nggak ada apa-apa gitu loh. Es campur kek. Pemirsa mau gak? Mana. Nah ini dia. Ini jangan ditiru ya pagi-pagi. Nah ini pemirsa, ini menu khasnya warung penyet. Ah ini setup tape. Sama apa namanya ini? Buatep ya? Kolang kaling. Ini kesukaan saya ini pemirsa, subhanallah. Ini apa ya? Es campur. Pagi-pagi. Gak apa-apa dah. Pagi-pagi minum es campur. Ane ambilin apa? Ayam penyet. Ayam penyet. Sama iga. Sama ikan. Apa yang ada lo keluarin? Ya? Pemirsa, pokoknya gue mau ngamuk. Pagi ini mau ngamuk. Mau sarapan banyak. Ustaz. Enggak, kita mau bungkus. Baik, kita kembali ke materi kita. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat ulang tahun, Ustaz. Ulang tahun siapa? Kan ulang tahun ya, tanggal 9. Bukan, 19. Masya Allah, tapi enggak apa-apa. Insyaallah. Wah, saya dapat hadiah ulang tahun nih. Batik Paradise. Iya. Batik siapa ini? Batiknya keluarga. Masa? Iya. Di Jogja sini? Iya. Subhanallah. Ini bayar apa-apa? Enggak kan? Kagak, itu kado. Tapi aneh ulang tahunnya baru 19. Berarti tambah lagi. Tambah lagi. Pemirsa, saya ulang tahun tanggal 19 Desember. Tapi tidak menerima ucapan selamat ulang tahun. Nerimanya rekening ya. Cari tahu rekening saya. Di hari ulang tahun saya, saudara kasih hadiah kepada saya. Ini saudara bersedekah. Kemana aja sedekahnya? Doain saya. Karena orang yang berdoa habis sedekah, pahalanya banyak banget. Nah, ketika saudara sedekah, doain Yusuf Mansur supaya panjang umurnya. Wah, Per, mewah sekali ini. Wah, pemirsa, cocok gak ini? Ini kalau dijual berapa duit ini? Harga agen. Saya kalau ngeliat barang-barang begini, pengennya jualan aja, pemirsa. Udah pengennya jualan aja. Ini pas banget ini. Saya lagi ngomongin anak keturunan. Alhamdulillah. Asuransi anak. Ente bawa anak. Coba lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Baru satu bulan setengah. Masya Allah. Nih pemirsa. Pemirsa yang belum punya anak keturunan, coba liatin. Pemirsa yang belum punya anak keturunan, coba lihat anaknya Mas Ferry ini. Ya. Liatin anak ini. Dan bacalah Fatihah. Saya pimpin. Mudah-mudahan saudara yang belum punya anak bisa punya anak keturunan. Amin ya Allah rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Didoain pemirsa. Ini anak keberapa? Anak kedua. Nah, berkaitan dengan tausiah saya pada pagi hari ini pemirsa, setiap satu anak fair harus ada asuransinya di luar akikah. Ente tahu nggak hitung-hitungannya? Belum. Nah, satu anak minimal dua anak yatim atau dua piatu atau dua anak miskin, dua anak rumah tahfiz kira-kira begitu ya, yang anda biayai sebagai asuransinya anak ini. Kalau punya dua anak berarti berapa? Empat. Insyaallah. Subhanallah. Siapa namanya? Gozia. Makasih ya, Mas Ferry. Jangan lupa tanggal 19 tambahan. Pemirsa, tanggal 19 Desember sudah ulang tahun. Enggak penting-penting banget, tapi doanya sangat penting. Amin. Doain ya. Mudah-mudahan saya panjang umur. Amin. Tetap bisa menjadi ustaz yang baik. Amin. Ayah yang baik, amin. Anak yang baik, amin. Mantu yang baik. Amin. Tetangga yang baik, ustadz yang baik, pimpinan pondok yang baik, shalom nanan. Jazakumullah. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Terima kasih. Sama-sama. Oke pemirsa, bila mana pemirsa itu punya niatan baik, maka Allah akan membayar niatan itu sebelum lagi tangan saudara bergerak bersedekah. Jadi don't worry saudara, jangan takut. Saudara main aja ke rumah anak yatim. Assalamualaikum dek. Mana kabarnya? Baik, Pak. Kamu tiap bulan uang jajannya berapa? Ya, kira-kira 20 ribu lah. Oh, nanti bulan depan duitnya dari Bapak aja ya. Jangan minta sama Ibu kamu. Terus, ada nggak buku yang belum dibeli? Udah, Pak. Udah beli buku tapi belum bayar. Berapa duit tuh? Berapa ya? Sekitar 200 ribuan gitulah. Sudah. Nanti bulan depan kamu main ke rumah bapak bayarin buku kamu juga. Nah, saudara itu kan nanti baru nanti. Gak usah khawatir, Janjiin aja. Asal ente jangan bercanda, ente tidak bohong, insya Allah bulan depan ente banyak duit. Jadilah orang-orang yang ketika datang temen nih, men, beli motor gua dong. Wah, gua duit dari mana? Waduh, jangan. Orang lain percaya, Allah percaya nawarin sama ente. Ente gak percaya sama diri ente sendiri, jangan. Mana-mana itunya, penyet-penyet. Pemirsa, ini dia. Ini apa nih? Ayam tahu tempe. Ayam tahu tempe, pemirsa. Ini salah satu keistimewaannya. Sambal ini, pemirsa. Sama ini nih, terong. Maknyos. Ini apa? Nila penyet. Nila penyet. Nah, yang ini nila penyet, subhanallah. Oke. Sini, sini, atau sini. Ini apa nih? Iga penyet. Iga penyet. Nanti subuh-subuh udah buka begini. Siapa namanya? Kli. Di warung penyet nih punya program spiritual company katanya. Iya. Apa programnya tuh? Sholat. Bisa mengaji. Ngaji. Baca Quran. Selama di sini? Ya, tidak merokok. Di jalan nih? Jalan. Subhanallah. Sholat malam ada nggak buat karyawan itu? Ada. Ente mes di sini ya? Iya. Ah, pemirsa, belajar dari warung penyet. Mas Jody dan Mbak Anik, alhamdulillah. Sebagaimana juga ada Mas Mono sama yang lain-lain ya. Men-spiritual company kan perusahaannya. Nah, buat saudara-saudara yang punya usaha, cobalah. Jangan sampai cuman untung dunia saja, tapi rugi secara akhirat. Harus untung dunia akhirat. Warungnya laku karena makanannya enak, betul nggak? Iya. Dan karyawan menghasilkan pahala. Ya, kira begitu. Mas, ini kan masih pagi. Masa saya makan berat gini? Tolong dibungkus aja, nggak apa-apa ya? Tolong dibungkus, kasih istri saya tuh lagi duduk di situ. Ya, tagihannya ke Mas Judi aja ya. Assalamualaikum. Salam. Pemirsa, main esteler pagi-pagi. Atau pemirsa mau saya suapin? Enggak ya, tolong dibungkus Mas, ini. Bisa bawanya nggak? Udah itu dulu. Bisa? Oke, Mas Kelik, makasih ya, Sun. Wah, ini pemirsa ada tamu lagi nih. Waalaikumsalam. Waduh, ini kalau syuting outdoor begini, banyak tamu nih. Tapi ini bukan gangguan ya, insya Allah. Iya Mas, tinggal di sini? Iya, saya Ridwan Ustadz. Ridwan? Di sini, kebetulan lagi kuliah di S3 Kehutanan UGM. Hebat kali. Insya Allah rezeki dari sedekah juga Ustadz. Rezeki dari sedekah? Insya Allah. Gimana? Jadi, saya dibiasakan dari kecil sama orang tua untuk apa bersedekah. Jadi saya berusaha untuk tidak menolak kalau ada orang yang meminta-minta, Ustaz. Oh. Jadi biasanya kalau di kampung saya itu, saya di Kalimantan Selatan, Banjar. Menolak. Terus dapat beasiswanya gimana itu? Jadi ceritanya dulu, karena saya kan PNS. Jadi penghasilan saya, ya tahu PNS kan pas-pas. Jadi saya berusaha memberikan apa sih yang bisa saya berikan. Kebetulan ada pesantren di kampung saya itu perlu pengajar. Jadi saya yang menyedekahkan ilmu aja meskipun ilmu saya pas-pasan. Ya insya Allah, karena itu pas ada kesempatan dapat beasiswa dari pemerintah Kabupaten Banjar di tempat saya bekerja. Ya akhirnya saya dikirim untuk kuliah di sini. Kuliah di UGM. Tadi saya lihat sama istri, mana anak ya? Cuma sama anak, istri saya lagi di kampus juga, lagi S2 di kampus. Sedekah mengantarkan istri S2 dan di S3. Pemirsa, kalau rajin sedekah, anak ente pada kuliah di Amerika gak bayar. Kuliah di London gak bayar, kuliah di Mesir gak bayar, kuliah di Madinah Mekah gak bayar. Insya Allah, Mas. Oke. Tadi ngeliat saya gitu. Iya, saya betul mau berterima kasih. Kebetulan tiap hari Minggu kan di rumah tahfiz, anak saya ikut tahfiz dua-duanya. Ketiga-tiganya ada satu lagi di rumah. Oh, di Jogja sini? Iya, di rumah tahfiz dekat rumah Mas Jody. Wah, nah itu dia pemirsa. Ini Mas Jody punya rumah tahfiz dan Mas Mono, teman-teman pada punya rumah tahfiz. Pengusaha-pengusaha, ayo jangan ketinggalan. Pada punya rumah tahfiz nih. Anak beliau dibawa ke sini, akhirnya bisa ikut tahfiz ya. Iya. Subhanallah. Yang ngalong yang tiap sore. Makasih Mas. Dan satu lagi mau cerita. Jadi saya kebetulan kan tiap pagi itu bikin donat untuk sarapan anak saya untuk dibawa ke sekolah. Dan itu sebagian dijual anak saya gitu loh. Oh. Jadi mereka saya kasih jajan tuh donatnya dikasih 10 apa 20 gitu dia jual. Nah, ini buat materi berikutnya. Enggak. Bagaimana mendidik anak berjiwa entrepreneur dari kecil. Dan, makasih. Udah mau habis Mas. Ya, nanti saya cerita ceritanya. Oh, itu cerita melulu. Gini, dari udah entar dulu habis. Kita pamit dulu. Pamit dulu pemirsa. Pemirsa, mohon lahir batin kita baca Fatihah sekali untuk semua anak Indonesia yang muslim-muslimah dan juga anak Indonesia semualah. Mudah-mudahan pada sehat, pada panjang umur, pada sekolahnya lancar, tinggi, sukses,